Walau manusia mengira bahwa itu adalah sebuah keburukan, kita memiliki tuntunan yang sempurna dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam dengan menggunakan tuntunan tersebut mampu mengantisipasi kebaikan dan keburukan, sehingga apabila orang-orang yang menginginkan untuk umat Islam keburukan kemudian memproklamirkan sebuah keburukan dalam bungkus kebaikan, maka umat Islam dengan mudah bisa mengetahuinya bahwa itu adalah keburukan. Namun dibungkus dengan kata-kata yang indah, dibungkus dengan kalimat-kalimat yang bisa menipu dan bisa menyesatkan. Kenapa? Karena mereka memiliki panduan yang jelas dari Rasul mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, pada pertemuan yang lalu Allah takdirkan hujan yang mengguyur kota Pekanbaru sehingga banyak di antara ikhwan yang dan akhwat yang ingin hadir mungkin terhalang dan tidak dapat menghadiri kajian pada pertemuan yang lalu. Oleh karena itu kita ulang secara ringkas apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tujuannya adalah untuk yang tadi, sebahagian kaum muslimin dan muslimat Allah takdirkan tidak bisa hadir dalam pertemuan yang lalu disebabkan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Bab kita pertama pada pertemuan yang lalu adalah bab minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'uwa ghairah. Bab diantara perbuatan syirik adalah apabila dia meminta kepada selain Allah, beristighatsah, memohon kepada selain Allah, au yad'u ghairah, atau dia berdoa kepada selain Allah. Bab di antara perbuatan syirik, dan syirik maksudnya di sini adalah syirik besar, bukan syirik kecil, namun asyirkul akbar, syirik besar. Apa itu syirik besar yang dibahas dalam bab ini? Yang dibahas dalam bab ini syirik besar adalah beristighatsah kepada selain Allah. Apa itu istighatsah? Istighatsah adalah memohon kepada Allah untuk mengangkat kesulitan dan bencana. Permohonan yang dia bertujuan untuk mengangkat kesulitan, petaka, pada pertemuan atau bab sebelumnya kita membahas tentang isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Bedanya isti'adzah dengan istighatsah. Isti'adzah memohon perlindungan agar tidak diberikan bencana. Memohon perlindungan kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah tidak memberikan kepada kita bencana dan petaka, tidak memberikan, menghalangi keburukan untuk sampai kepada kita. Permohonan agar kita dilindungi dari mara bahaya, ini isti'adzah. Adapun istighatsah adalah ketika mara bahaya itu telah Allah takdirkan menimpa kita, lalu kita memohon kepada Allah agar Allah angkat dari kita mara bahaya itu. agar Allah angkat dari kita bencana itu, agar Allah angkat dari kita petaka tersebut. Istighatsah adalah ketika bencana atau petaka telah menimpa, sehingga permohonannya adalah permohonan untuk diangkat. Permohonan untuk diangkatnya bencana yang telah Allah takdirkan datang, petaka yang Allah takdirkan datang. Dan petaka yang Allah takdirkan dalam kehidupan manusia beraneka ragam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi kemarau, sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah, memohonkan kepada Allah untuk Allah angkat kemarau itu dengan Allah turunkan hujan. Permohonan kepada Allah agar Allah angkat petaka kemarau, air hujan yang tidak kunjung turun, sehingga hewan-hewan ternak mulai mati kekurangan air, demikian juga dengan tanaman. Ini disebut dengan istighatsah. Dan terkadang di negeri kita ini juga dilanda oleh kemarau, dan kaum muslimin melakukan sesuatu permohonan kepada Allah agar Allah angkat bencana kemarau itu, dan mereka pun menamakannya dengan istighatsah. Mereka pun menamakannya dengan istighatsah. Dan kalimat istighatsah sedikit familiar di lisan kaum muslimin di Indonesia. Walau terkadang prakteknya belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalimat istighatsah, ya, sering umat Islam di Indonesia menyebut istighatsah kubra, ya, istighatsah akbar dan yang lainnya. Maka inilah dia secara makna istighatsah. Ya, isti'adzah, mohon perlindungan agar tidak diberikan. Isti'adzah, mohon kepada Allah untuk mengangkat. Dan ada satu lagi, yaitu isti'anah. Adapun isti'anah adalah memohon bantuan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita bantuan ketika kita sedang menjalankan sesuatu, ketika kita sedang mengerjakan sesuatu. Kita minta kepada Allah, ya Allah bantu saya untuk melakukan perbuatan ini, melakukan amalan ini, melakukan kegiatan ini. Seperti kita sedang membangun masjid misalnya, kita sedang membangun pesantren misalnya, kita sedang membangun asrama yatim piatu, kita sedang melakukan sebuah kebaikan, dan kita berdoa kepada ya Allah bantu kami untuk menyempurnakan kegiatan ini, bantu kami untuk sampai kepada maksud yang kami inginkan dari mendirikan pesantren ini, mendirikan masjid ini, mendirikan asrama yatim piatu ini. Meminta pertolongan kepada Allah akan sesuatu yang sedang kita kerjakan, ini disebut dengan isti'anah. Dia ada pada surat Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau satu-satunya ya Rabb kami beribadah, berarti kita melaksanakan aktivitas ibadah. Dan ibadah adalah hal terbesar yang harus kita lakukan di permukaan bumi, dan kita diciptakan untuk itu. Dan kita minta kepada Allah agar Allah bantu kita melaksanakan ibadah itu, Allah agar tolong kita untuk menjalankannya. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami beristi'anah, bantu kami ya Rabb, tolong kami ya Rabb. Di dalam doa dan zikir pagi setelah sholat subuh, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku. Ini isti'anah. Ya Allah tolong aku untuk bisa berzikir maksimal kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melakukan ibadah-ibadah yang baik kepadamu. Bantu, saya akan berzikir, saya akan bersyukur, saya akan melaksanakan ibadah-ibadah yang kau cintai. Bantu aku untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Sesuatu yang kita kerjakan, minta Allah membantu kita untuk menolongnya, agar kita sampai kepada ibadah yang baik dan sampai kepada maksud dan tujuan yang kita cita-citakan. Ini dia tiga yang sangat masyhur. Yang pertama isti'adzah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, pada bab sebelum ini. Sekarang ini istighatsah, dan maksudnya adalah untuk memohon kepada Allah permohonan untuk mengangkat hal tersebut, bencana yang telah Allah timpakan. Yang mendatangkannya adalah Allah, sebagaimana yang mampu untuk mengangkatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga adalah isti'anah, sebagaimana yang tadi kita terangkan, dan itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian aw yad'uwa ghairah, atau berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Apalagi doa ini, kita katakan bahwa doa ini adalah kalimat umum. Seluruh permintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala disebut doa. Namun tiga tadi doa dalam makna yang spesifik. Doa dan permohonan. Isti'adzah pada dasarnya doa kepada Allah. Istighatsah pada dasarnya doa kepada Allah. Isti'anah pada dasarnya doa kepada Allah. Semua itu doa. Namun ada doa kepada Allah yang bukan istighatsah. Ada doa kepada Allah yang bukan isti'adzah, dan dia juga bukan isti'anah. Ya Allah berikan saya anak. Ya Allah lapangkan hidupku, lapangkan rezekiku. Ya Allah berikan hidayah kepada fulan agar hatinya lapang menerima sunnah Nabi, hatinya lapang meninggalkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Di dalamnya bukanlah isti'adzah, di dalamnya bukanlah istighatsah, di dalamnya bukanlah isti'anah. Jadi doa adalah umum, seluruh permintaan dan permohonan. Dan yang tiga tadi adalah permohonan dalam makna yang spesifik, dan semuanya masuk di dalam kalimat doa. Masuk di dalam kalimat doa. Ya, sehingga bab ini disebutkan yang rinci dulu, baru disebutkan yang global, yaitu doa. Mudah-mudahan bisa difahami daripada judul yang ada di dalam bab. Kembali kita kepada judul bab, minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u wa ghairah. Di antara perbuatan syirik adalah apabila ada orang beristighatsah kepada selain Allah, atau dia berdoa kepada selain Allah. Fahamlah kita bahwa doa adalah hak Allah. Permohonan istighatsah adalah haknya Allah. Dan hak Allah wajib diberikan hanya kepada Allah. Karena itulah la ilaha illallah. Itulah dia la ilaha illallah. Di mana seluruh yang merupakan hak Allah tabaraka wa ta'ala, seluruh ibadah diberikan hanya kepada Allah satu-satunya. Sehingga manakala ada orang beristighatsah kepada selain Allah, atau dia berdoa memohon kepada selain Allah, maka sungguh dia telah memberikan haknya Allah kepada selain Allah. Sungguh dia telah memberikan hak Allah kepada selain Allah. Walaupun bersamaan dengan dia memohon kepada selain Allah, dia juga memohon kepada Allah. Permintaannya kepada Allah dia lakukan, dan permohonannya kepada selain Allah dia lakukan. Sehingga antara Allah dan sesuatu yang dia mohonkan selain Allah telah terjadi sekutu. Dan itulah dia syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu. An ya'buda ghairallahi ma'a ibadatillah. Dia beribadah kepada selain Allah, dia juga beribadah kepada Allah. Kepada Allah ya, kepada selain Allah juga ya. Itulah dia makna syirik. Makna syirik bukan hanya kufur kepada Allah, sehingga tidak sama sekali tidak yakin kepada Allah, namun hanya kepada sesuatu selain Allah, bahkan dia tidak mengenal Allah. Sebagaimana sebahagian agama yang ada di permukaan bumi, tidak ada Allah dalam kamus agama mereka. Namun perbuatan syirik hinggap kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Namun di saat lain, dia juga beribadah kepada selain Allah. Maka itulah dia asyirik. Kalau dia memohon kepada Allah, meminta berdoa kepada Allah, dia juga memohon kepada selain Allah. Dia juga meminta kepada selain Allah. Disampaikan kepada kita bahwa sebahagian kaum muslimin yang akan melaut, memohon kepada penjaga laut. Seorang yang akan pergi ke hutan, memohon kepada penjaga hutan. Seorang yang naik gunung, memohon kepada penjaga gunung. Maka inilah dia syirik. Dia juga sholat, meminta dan memohon kepada Allah. Dia juga memohon kepada penjaga gunung. Dia juga memohon kepada penjaga laut. Siapa penjaga laut itu? Siapa penjaga laut yang mereka mohon kepadanya itu? Yang selain Allah itu, siapa dia? Maka disinilah letaknya syirik, di mana ibadah yang harusnya kepada Allah. Seharusnya kalau mereka minta rezeki kepada Allah, mereka minta hal-hal kepada Allah, mereka juga minta keselamatan ketika melaut juga kepada Allah. Ini yang benar. Ini yang tauhid. Mereka ketika akan naik gunung, mereka minta perlindungan kepada Allah, kepada Allah juga dari mara bahaya yang mungkin saja akan bisa terjadi ketika mereka naik gunung atau mereka masuk hutan. Mereka juga meminta kepada Allah, bukan kepada penjaga gunung itu, bukan kepada penjaga hutan itu, bukan kepada penjaga padang pasir itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yang dengannya Allah nyatakan bahwa mereka telah beribadah kepada selain Allah. Seharusnya semua permohonan kepada Allah. Dan doa di antara ibadah yang paling penting dalam agama kita. Permohonan manusia adalah di antara ibadah yang paling penting di dalam agama kita. Karena kita adalah hamba dan kita tidak punya kuasa. Kuasa satu-satunya adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun diberikan kepada kita kemampuan nisbi, kemampuan yang sangat parsial, sangat sedikit, toh kemampuan kita yang Allah berikan kepada kita tersebut pun Allah yang memberikannya kepada kita. Dan kita tidak mampu mengerjakannya kalau Allah tidak izinkan itu terjadi. Maka hidup orang yang beriman selalu bergantung kepada Allah, selalu menyerahkan urusannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga sifat orang yang beriman selalu meminta kepada Allah, selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau permohonan ini diberikan kepada selain Allah, maka dia telah benar-benar mengibadati selain Allah itu. Karena sifat hamba memohon kepada penguasanya. memohon kepada majikannya, memohon kepada yang mengatur hidupnya. Ini sifat hamba. Maka apabila sifat ini yang telah diberikan kepada selain Allah, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan syirik di sini bukanlah syirik kecil. Kita sudah berulang-ulang berlatih, yang mana yang syirik kecil, yang mana yang syirik besar. Kalau dia berdoa kepada Allah, doanya kepada Allah, ya Allah begini, begini, begini, ya Allah anakku begini, begini, ya Allah keadaanku sekarang begini, begini, begini, ya Allah saya sekarang, kepada Allah dia memohon, maka dia tidak terjerumus ke dalam syirik besar. Hilang terjerumusnya ke dalam syirik besar karena permohonannya atau doanya sudah diberikan kepada Allah. Karena dia meminta kepada Allah, ya Allah saya akan melaut, hindarkan saya dari mara bahaya, berikan kepada saya rezeki yang banyak pada malam hari ini. Permohonannya kepada Allah. Namun ketika dia kepada Allah, sudah kepada Allah, sudah tepat sasaran, namun ternyata masih ingin dipuji oleh manusia. Ini syirik, namun syirik, syirik kecil. Namun apabila doanya diberikan kepada selain Allah, maka ini bukan lagi syirik kecil. Oleh karena itu makna syirik dalam ayat, dalam judul bab ini adalah syirik, syirik besar. Syirik besar di mana manusia berdoa kepada selain Allah. Di antara hal yang banyak terjadi di sebagian negeri kaum muslimin adalah memohon kepada kuburan orang saleh. Memohon kepada orang saleh yang sudah dikuburkan, yang sudah wafat. Ini di antara kesyirikan di tengah kaum muslimin. Dan kita mengingatkan saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang ingin mempertahankan la ilaha illallah, yang ingin la ilaha illallahnya tidak hancur, jangan sampai memohon kepada orang yang sudah wafat. Jangan sampai memohon kepada orang yang sudah wafat, karena ini adalah syirik besar. Karena orang yang sudah wafat itu sesuatu selain Allah. Walaupun dia orang saleh, walaupun Nabi sekalipun, Nabi Muhammad sekalipun, tidak boleh memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad lah yang telah mengajarkan kepada kita memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Apalagi orang saleh yang bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja tidak boleh kita memohon kepadanya, padahal beliau manusia paling saleh dari seluruh manusia yang ada, apalagi orang yang bukan Nabi, apalagi orang yang wafatnya 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Ya, menurut orang yang hidup di zamannya saleh. Ya, menurut kisah yang sampai kepada kita, mereka orang saleh. Namun pastikah mereka saleh? Belum tentu. Karena ilmunya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi Muhammad, barang siapa yang meragukan kesolehannya, bisa menghancurkan keislamannya. Ada yang meragukan Nabi Muhammad orang saleh, bisa batal keislamannya. Karena Nabi Muhammad manusia terbaik di permukaan bumi. Beliau yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya pemimpin seluruh. Dengan datangnya hari kiamat, Nabi Muhammad manusia yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meragukan kesolehannya, bisa menghancurkan keislamannya. Itu pun tidak boleh meminta kepada Nabi Muhammad SAW. apalagi setelah beliau wafat. Permohonan apapun kepada beliau adalah syirik. Apalagi orang soleh yang kita anggap soleh dan sampai kepada kita kisah-kisah kesolehan mereka, diriwayatkan, dinukilkan kepada kita, lalu kita datang ke kuburannya, lalu meminta kepada mereka yang sudah dikuburkan itu, ini adalah kesyirikan. Dan ini bukanlah ziarah kubur. Sudah lebih daripada sekedar apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah mendatangi pemakaman, kemudian mendoakan orang yang ada di pemakaman itu, lalu pulang. Itu ziarah kubur. Namun manakala datang kepada pemakaman, datang ke kuburan, kemudian kita justru meminta kepada yang ada di kuburan itu, yang berada di dalam kuburan itu, ini bukan ziarah kubur, ini syirik besar. Ini syirik besar. Namun terbungkus dengan ziarah kubur. Apa acara kita besok? Acara ziarah kubur. Kemana? Ke makam orang saleh bernama Syekh Fulan, Wali Fulan. Ziarah kubur, acaranya ziarah kubur. Ziarah kubur disyariatkan dalam agama Islam. Barang siapa yang mengatakan ziarah kubur terlarang dalam agama Islam, berarti tidak mengerti agama Islam. Ziarah kubur nas tegas dari Nabi Muhammad SAW, secara perkataan beliau, secara perbuatan beliau, dan menyuruh umatnya untuk berziarah kubur. Tapi ziarah kubur bukanlah meminta kepada yang ada di dalam kubur. Meminta yang ada di dalam kubur adalah syirik. Meminta yang ada di dalam kubur bukanlah ziarah kubur. Dia sudah sampai kepada hal yang dosa terbesar di permukaan bumi, dosa yang paling dibenci oleh Allah, dan barang siapa yang melakukannya dan tidak bertaubat daripada itu sampai akhir hayatnya di neraka untuk selama-lamanya. Dan kita mengatakan ini agar memperingatkan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang terjerumus kepadanya. Bukan untuk mengkafir-kafirkan mereka, na'udzubillahi min dzalik. Bukan untuk mensyirik-syirikkan mereka, justru untuk berusaha supaya mereka bertaubat dari kesyirikan itu. Karena ini yang Allah katakan. Yang wafat membawa dosa syirik, tidak Allah ampuni selama-lama dosanya, dan tidak akan keluar dari neraka untuk selama-lamanya, haram baginya neraka. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dengan ayat yang sangat tegas. Kalau Anda terjerumus ke dalamnya, ini yang bakal Anda dapatkan. Kalau kita, kalau saya dan Anda terjerumus ke dalamnya, ini yang bakal kita dapatkan. Dosa kita tidak akan Allah ampuni di akhirat. Kita akan masuk neraka dan tidak akan keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Dan kita tidak akan pernah menjejakkan kaki ke dalam surga Allah. Kalau kita berbuat syirik besar dan wafat di atas syirik besar tanpa taubat. Sehingga ajakan untuk bertaubat dari syirik besar adalah ajakan kasih sayang terbaik di permukaan bumi. Ajakan para nabi dan para rasul. Dakwah para nabi dan para rasul mengajak manusia keluar dari kesyirikan. Namun sayang sekali di zaman kita sekarang ini dianggap dakwah yang ekstrim. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ketika kita larang untuk berbuat syirik di kuburnya orang saleh, mereka menganggap kita melarang ziarah kubur. Siapa yang melarang ziarah kubur? Nabi memerintahkan, Nabi menyuruh, Nabi mengamalkan, Nabi menziarahi kubur siang dan malam. Malam pun Nabi pergi ke kuburan dan menziarahi ziarah kubur. Tidak ada yang mengingkari ziarah kubur. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang mengatakan bahwa ziarah kubur bukan bagian daripada agama Islam, dia adalah dai yang sesat. Namun ingat, ziarah kubur bukan memohon dan meminta kepada yang ada di dalam kuburan itu. Saya tidak pernah menyaksikan, karena saya tidak pernah datang ke kubur-kubur yang dianggap kuburan orang saleh itu. Namun yang datang, pernah datang ke sana, yang pernah menyaksikan, bercerita langsung kepada kita, tidak melalui orang lain, yang pernah datang ke kuburan itu dan menyaksikan apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin di samping kuburan itu, dan mendengarkan apa yang mereka katakan di kuburan tersebut, yang ada di antara kaum muslimin meminta, ada yang anaknya sakit minta disembuhkan, ada yang tanamannya sedang ia tanam mohon didatangkan hasilnya, ada yang ini, ada yang itu. Maka ini tidak lagi sekedar ziarah apa? Ziarah kubur. Ini lebih daripada itu. Naam, dia datang ke kuburan, ada ziarah kuburnya. Tapi tidak berhenti sampai di ziarah kubur. Hendaknya berhenti sampai ziarah kubur dan pulang. Ini adalah sunnah. Ini adalah agama Islam. Ini adalah syariat. Namun meminta kepada yang ada di kuburan, yang sudah wafat, ini hal yang diharamkan dalam syariat, hal yang paling diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kepada saudaraku saudariku kaum muslimin yang mungkin mendengar kajian ini melalui media yang Allah mudahkan, kalau Anda pernah melakukannya, taubat. Kalau Anda sedang melakukannya atau masih di dalam hal yang seperti ini, kepada Anda saya katakan ini adalah syirik besar. Ini adalah syirik besar. Permohonan kepada Nabi Muhammad saja syirik besar. Sehingga ketika paceklik atau kemarau panjang di zamannya Umar bin Khattab menjadi pemimpin radhiyallahu taala an, ya, di samping mereka ada kuburan Nabi. Mereka setiap hari masuk Masjid Nabawi. Dan mereka tidak sama dengan kita. Kita sekarang hanya ada di sampingnya, tidak bisa mendekat. Mereka bisa masuk dalam kamarnya Aisyah dan melihat langsung kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak melakukan permintaan kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Umar? Memanggil paman Nabi Abbas yang masih hidup dan meminta kepada Abbas agar berdoa kepada Allah. Di samping mereka ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikisahkan bahwa seseorang datang dari penduduk Madinah, datang ziarah ke kuburnya Husain. Husain siapa? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penjaga kubur itu berkata kepada, ini kisah wallahu alam akan kebenarannya, tapi mudah-mudahan ada manfaat, wallahu alam akan kebenarannya, namun disampaikan oleh salah seorang beragama melalui media yang ada sekarang, ya, wallahu alam akan kebenarannya, namun ini kisah yang bermanfaat insyaallah taala, dan disampaikan kepada kita melalui media-media yang antum kenal pada zaman kita sekarang ini. Lalu kemudian penjaga kubur itu berkata, ini adalah Husain. Silahkan mohon permohonanmu kepadanya. Ini adalah Husain. Kata orang tersebut, kakek Husain ada di tempat kami. Itu pun kami tidak memohon kepadanya. Kakeknya Husain ada di tempat kami. Faham maksudnya? Siapa kakek Husain? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kuburan Husain termasuk kuburan yang didatangi, dimintakan sesuatu kepadanya, ya. Dan ketika ada orang yang berziarah ke kuburan Husain itu, kadang kebiasaan penjaga itu mengatakan, apa hajatmu sampaikan, ini adalah kuburan Husain. Dijawab oleh orang tersebut, kakeknya Husain ada di tempat kami dan kami pun tidak meminta kepadanya. Nah, tidak boleh meminta kepada Husain, sebagaimana tidak boleh meminta kepada kakeknya Husain, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh meminta kepada Husain radhiyallahu an yang sudah wafat. Beliau benar-benar orang saleh. Beliau pasti orang saleh. Nabi SAW mengatakan Hasan dan Husain adalah pemimpinnya pemuda-pemuda surga. Nas tegas dari Nabi, itu pasti penduduk surga, pasti orang saleh. Namun yang wafat 20 tahun yang lalu, pasti orang saleh? Belum pasti orang saleh. Menurut kita dia orang saleh, tapi menurut Allah belum pasti orang saleh. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Namun Husain pasti orang saleh. Pasti orang yang dicintai Allah, pasti penduduk surga, pasti terhindar dari neraka. Dengan nas dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, maka berdoalah kepada Allah saja. Memohonlah kepada Allah saja. Satu-satunya tempat kita meminta, satu-satunya tempat kita memohon, satu-satunya tempat kita berlindung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil satu dalil dari bab ini, yaitu qaulullahi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alt fa innaka idzan minadh dhalimin. Surat Yunus ayat 106. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yang arti daripada firman tersebut, wa la tad'u min dunillahi, dan jangan engkau menyuruh selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Lihat, Allah yang menyatakan kepada kita jangan meminta kepada selain Allah. Wahai orang yang memohon kepada selain Allah dari kaum muslimin, kalau anda memohon kepada selain Allah dan anda bukanlah muslim, terserah anda. Maksud terserah anda ya, pada dasarnya anda bukan muslim. Namun yang sangat kita sayangkan adalah seorang muslim yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia batalkan persaksian asyhadu an la ilaha illallahnya dengan memohon kepada selain Allah. Ketahuilah, apabila anda melakukan hal yang seperti ini, memohon kepada selain Allah, perbuatan anda tersebut menghanguskan persaksian asyhadu an la ilaha illallah yang telah anda ucapkan. Sekali lagi, ini adalah menerangkan agar kaum muslimin terhindar dari perbuatan ini dan sejenisnya. Bukan untuk yang tadi, ya, mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikkan, tidak. Justru mengajak manusia agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Mengajak kaum muslimin berdakwah agar mengajak kaum muslimin supaya tidak terjerumus. Karena mereka tidak tahu. Kaum muslimin kadang-kadang tidak tahu dan dianggap itu adalah bagian daripada agama Islam, padahal dia hal yang bertolak belakang 180 derajat dari agama Islam. Namun ketika diberitahu kepada mereka, mereka tersadar ternyata yang mereka lakukan itu sesuatu yang sudah membatalkan la ilaha illallah mereka, dan mereka berterima kasih dan sangat berterima kasih kepada orang yang mengingatkan mereka. Demi Allah, ini yang terjadi dalam dakwah kita yang tidak terlalu panjang, usia dakwah yang kita lakukan pribadi maksudnya tidak terlalu panjang. Kita pun menemukan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang mengatakan, Ustaz jazakallahu khairan, dengan dakwah yang antum sampaikan, ceramah yang antum sampaikan, saya sadar bahwa ternyata itu perbuatan syirik yang saya lakukan, dan alhamdulillah saya mendengarnya dan saya mengerti bahwa itu adalah syirik, dan saya bertobat dan tidak melakukannya lagi. Dalam usia dakwah yang kita yang tidak terlalu panjang seperti yang saya katakan tadi, kita menemukan saudara-saudari kita yang berterima kasih kepada kita karena dengan izin Allah melalui kita berceramah, mereka tahu bahwa itu adalah syirik. Kami dulu terpengaruh dengan kebiasaan di kampung kami, begitulah keadaan di kampung kami, itu yang kami lakukan. Dan ketika antum sampaikan bahwa itu adalah bagian daripada syirik, semenjak itu saya tinggalkan dan kemudian tidak lagi melakukannya sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini yang dimaksudkan dalam masalah ini. Dan kemudian kita selalu katakan bahwa agama Islam adalah syariat. Dan syariat harus diterangkan. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Dan ini yang kita lakukan. kita tidak menjatuhkan hukum dan vonis kepada orang, namun kita menerangkan hukum. Kalau seperti ini tauhid, kalau seperti ini syirik, jauhi syirik itu, lakukan apa? Tauhid. Ini yang kita lakukan. Kita tidak bicara orang, kita tidak bicara person, kita tidak bicara nama-nama tertentu, tidak, kita bicara hukum syariat. Dan hukum harus jelas, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang tauhid, mana yang syirik. Dari tadi kita tidak bicara orang, kita bicara sifat, kita bicara perbuatan. Siapa yang melakukan seperti ini yang terjadi pada dirinya. Siapa yang melakukan seperti ini yang akan dia rasakan di akhirat. Kita tidak bicara person. Sehingga mengkafirkan dan mensyirikkan itu bukan pekerjaan kita. Maksudnya fulan syirik, fulan musyrik, fulan kafir, fulan musyrik, sianu musyrik dengan menyebut namanya, tidak ada. Dan insya Allah antum tidak akan pernah dengar itu di majelis ini. Namun yang kita lakukan adalah ini perbuatan syirik, tinggalkan. Yang seperti ini syirik besar, jauhi. Yang seperti ini perbuatan syirik yang bisa membuat anda kekal di neraka, tinggalkan. Kita bicara hukum. Dan hukum harus jelas. Agar umat Islam mengerti dan paham hukum syariat agamanya. Apalagi hukum dari dosa terbesar di permukaan bumi bernama syirik. Semua kita tahu dosa terbesar itu syirik. Namun orang tidak bisa membedakan yang mana yang syirik, yang mana yang bukan syirik. Sehingga mereka membutuhkan orang yang menyampaikan kepada mereka yang mana yang syirik besar. Karena syirik besar itu terkadang tidak jelas, tidak sama dengan mencuri, tidak sama dengan korupsi, tidak sama dengan membunuh. Membunuh jelas, korupsi jelas. Berzina jelas. Namun kaum muslimin terkadang masuk dalam syirik besar yang lebih parah dari semua itu, namun dia tidak tahu bahwa itu adalah syirik besar. Butuh orang yang menyampaikan kepada mereka. Dan inilah dakwah para nabi dan para rasul. Ya, mengajak manusia untuk menjauhi kesyirikan. Wala tad'u min dunillah, jangan kamu memohon kepada selain Allah. Lihat, Allah yang menyuruh, bukan kita. Allah yang menyuruh, kita hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Jangan memohon kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Yang sesuatu selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Karena yang bisa memberikan manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendatangkan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mengangkat mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang berbuat di permukaan bumi adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini sangat jelas dan tegas pada patung-patung. Patung-patung tidak bisa memberikan apapun. Namun sebagian manusia menyembah patung. Sebagaimana kaum Nabi Ibrahim menyembah patung-patung itu. Kaum Nabi Muhammad Quraisy menyembah patung-patung itu. Padahal jelas mereka tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan mudarat. Hal yang sama, barang siapa yang memiliki jimat-jimat, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat, keriskah namanya, batu apakah namanya, kertas dalam bentuk apakah namanya, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kenapa dimintakan itu kepadanya? Kenapa dimohonkan rezeki kepadanya? Kenapa dimohonkan perlindungan kepadanya? Itu jelas sekali. Tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang yang memiliki keris warisan nenek moyang leluhurnya, dan kemudian dia menganggap keris inilah yang tangkal dan jimat yang paling bagus. Kemudian setelah mendengarkan dakwah-dakwah seperti ini, dia bertaubat. Dan dia menyerahkan keris itu kepada kita. Lalu kita katakan, apakah Bapak mengizinkan saya untuk menghancurkan keris ini? Dia katakan, silakan Ustaz. Alhamdulillah saya sudah mengerti sekarang. Sebelum kita hancurkan, sebelum kita patahkan dan kita bakar, keris itu saya letakkan di bawah, di lantai, di pasir. Saya injak dengan dengan kaki, lalu kaki saya putar-putar di keris itu. Setelah saya angkat, saya berkata kepada bapak tersebut, keris ini yang telah melindungi bapak. Lihat, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia melindungi bapak selama ini? Untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak sanggup. Namun inilah akidah. Akidah kalau sudah terjadi pada manusia, akalnya tidak berjalan. Logikanya mati. Dan untuk menghidupkan logika itulah, kita dengan sengaja meletakkannya di tanah, kita injak pakai sendal, lalu kita putar-putar, menunjukkan kehinaan barang tersebut. Kita manusia lebih mulia daripada dia. Namun tentu bertabrakan dengan orang yang masih menganggap keris tersebut, keris bukan keris space yang biasa, namun ini keris luar biasa. Keris yang memang mampu ini, mampu itu, mampu ini, mampu itu. Bukankah demikian? Nah, sama dengan patung. Patung ini dianggap bisa memberikan ini, kebaikan ini, bisa memberikan ini, bisa menjauhkan manusia dari mara bahaya, lalu kemudian patung itu disembah-sembah manusia. Sehingga Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu dan menyisakan patung yang besar. Dan beliau berdusta. Namun dusta di atas dakwah tauhid dan diizinkan Allah tabaraka wa taala. Ketika ditanya, "Engkau yang menghancurkan patung-patung berhala-berhala sembahan kami Ibrahim? Ilah-ilah kami engkau yang menghancurkannya?" Nabi Ibrahim, "Tidak. Yang menghancurkannya yang besar ini." Tanya dia. Kemudian orang itu menjawab, "Laqad alim tamaha ula'i yantiqun." Kamu tahu mereka tidak bisa berbicara. Baru masuk dakwah tauhid Nabi Ibrahim. "Uffil lakum, celaka kalian. Kalian minta kepada sesuatu yang tidak bisa berbicara? Afala ta'qilun, tidak berakalkah kalian? Berbicara tidak bisa. Tidak bisa memberikan mudarat apapun kepada kalian. Tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kalian. Kepada dia kalian meminta. Afala ta'qilun, tidak berakalkah kalian?" Ini orang-orang yang terjumus ke dalam permohonan kepada berhala-berhala. Dan insya Allah umat Islam jauh daripadanya, betul? Berhala yang sifatnya patung-patung. Umat Islam jauh daripadanya. Namun dari keris, dari batu, dan yang sejenisnya, dulu ada anak kecil pakai batu, siapa namanya? Itu dia, batu. Batu yang luar biasa menyembuhkan segala penyakit. Batu apa yang bisa menyembuhkan segala penyakit? Batu yang tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak, tidak bisa, lalu dia menyembuhkan penyakit. Ini tidak ada sama sekali. Bahkan subhanallah, akidah yang benar, dokter pun tidak bisa menyembuhkan penyakit. Ini akidah yang benar. Ini akidah kita. Dan kita selalu sampaikan itu kepada kaum muslimin, agar tauhid mereka terjaga. Jangan minta kesembuhan kepada dokter, karena dokter tidak bisa menyembuhkan. Apalagi batu. Dan batu-batu yang dikalungkan di leher, batu-batu yang dilingkarkan di tangan sebagai gelang yang katanya bisa melancarkan darah, syirik kecil. Telah kita dengar beberapa bulan yang lalu fatwa ulama tentang itu, bahwa dia adalah syirik kecil. Kalau yang diyakini hanya sekedar batu itu melancarkan darah, tapi kalau itu batu itu memberikan kesembuhan, syirik besar. Wala tad'u min dunillah, jangan minta kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu juga tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Semua yang dimintakan kepada selain Allah, semua selain Allah itu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Karena yang bisa satu-satunya adalah Allah. Ini yang diajarkan Nabi kepada kita. Sekiranya seluruh manusia sepakat memberikan kamu satu manfaat, tidak bisa. Kalau Allah belum tuliskan. Kalau semua mereka sepakat memberikan kamu satu mudarat, tidak bisa. Kalau Allah belum tuliskan. Padahal secara zahir, penampakan, manusia bisa memberikan kita manfaat, manusia bisa memberikan kita mudarat. Ini secara penampakan, secara akidah yang diajarkan Allah tidak bisa. Kenapa? Karena ketika mereka memberikan manfaat itu, karena Allah yang mengatur manfaat itu datang kepadamu melalui mereka. Ketika mereka memberikan mudarat kepadamu, secara akidah Allah yang memberikan mudarat kepadamu melalui mereka. Padahal secara penampakan zahir, manusia memberikan manfaat kepada manusia. Manusia memberikan mudarat kepada manusia. Bukankah demikian? Tapi itu pun dalam agama kita, dalam akidah kita, tidak dia yang memberikan. Namun Allah yang memberikan melalui mereka. Kenapa? Karena kalau Allah mengatakan tidak, mereka pun tidak akan bisa melakukannya. Kalau Allah mengatakan ya, mereka pun tidak bisa menghalanginya. Ini yang ditanamkan Nabi kepada umatnya, bahwa manfaat mudhar hanya Allah yang ngatur. Secara logika tidak akan mungkin Nabi Muhammad bisa keluar dari rumah, karena di sekeliling rumahnya sudah ada orang Quraisy dengan pedang terhunus. Secara logika tidak akan bisa keluar Nabi Muhammad SAW dengan selamat bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di malam itu. Kenapa? Karena sudah dikelilingi, rumah Nabi sudah dikelilingi oleh orang-orang yang membawa pedang terhunus. Kemanapun Nabi pergi, keluar dari rumahnya ke arah manapun, sudah ada orang Quraisy di sana dengan pedang terhunus. Namun kalau Allah mengatakan tidak, tidak. Ini akidah kita. Sehingga manfaat dan mudarat semuanya berada di dalam aturan Allah. Ini akidah seorang mukmin. Ini akidah seorang yang bertauhid. Pertahankan akidah ini sampai kapanpun. Sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Kalau saja manusia yang jelas-jelas bisa secara zahir memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, tetap kita yakini bahwa manfaat mudarat di tangan Allah, apalagi patung, apalagi keris, apalagi batu, apalagi dan sebut sesuatu selain Allah yang dianggap oleh manusia bisa mendatangkan manfaat dan memberikan mudarat atau bisa menolak mudarat. Nah, fa in fa'alt, maka jikalau engkau lakukan kesyirikan itu, engkau lakukan dosa syirik itu, meminta kepada selain Allah, engkau lakukan itu, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka engkau ketika itu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kezaliman di sini kezaliman besar, yaitu syirik. Kezaliman di sini adalah kezaliman besar. Bukan kezaliman yang maknanya adalah dosa biasa. Namun kezaliman yang dia adalah yang dikatakan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang paling besar. Ini dia zalim yang ada dalam ayat ini. Engkau termasuk orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat syirik, kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu jauhi berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, kalau kita ingin menyelamatkan la ilaha illallah yang telah kita ikrarkan di dalam hidup kita dan kita ingin wafat di atasnya. Semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita menjaga akidah kita dan orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah semakin ya, memperluas dakwah yang seperti ini dan memperbanyak orang-orang yang berbicara tentangnya, sehingga kaum muslimin mengetahui mana yang tauhid, mana ibadah yang wajib mereka lakukan, mana yang syirik, perbuatan yang paling wajib mereka jauhi dalam kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah, semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya, dan semoga Allah jadikan kita penduduk surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.